Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في دين عزكم الله إن شاء الله pagi hari ini melanjutkan pembahasan kitab الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. Pembahasan kita masih dalam kitab Siyam. Terakhir sampai pembahasan tentang syarat wajibnya saum Ramadan. Ya. Disebutkan di sini ada 6 syarat wajibnya saum Ramadan. Apa yang pertama? Istah. Yang kedua? Balig. Ketiga? Berakal. Yang keempat? Sehat. Yang kelima, mukim. Dan yang keenam, tidak haid, tidak nifas bagi perempuan. Kita masuk pada masalah yang keenam. Al-mas'alatu as-sadisatu subutu dukuli sahri Ramadan wan qida'uhu. Tetapnya masuk bulan Ramadan dan selesainya bulan Ramadan. Yasbutu dukhulu sahri Ramadan bi ru'yatil hilal. Masuknya bulan Ramadan ditetapkan dengan melihat hilal. Ya. Rasulullah mengatakan idza ra'aitumuhu fasumu. Apabila kalian melihatnya, maka berpuasalah. Nah, kalau tidak terlihat hilal, maka menyempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Ya. Sehingga jelas bahwasannya, hisab bukanlah patokan utama dalam menentukan awal bulan. Ya, apalagi berkaitan dengan ibadah-ibadah yang khusus, ya, seperti saum Ramadan atau haji atau yang lainnya. Nah, hisab sekali lagi bukanlah patokan utama, akan tetapi hendaklah berdasarkan ru'yatul hilal, melihat hilal, kalau sudah terlihat, menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Binafsihi au bisahadati ghairihi ala ru'yatihi. Jadi tetap masuknya bulan Ramadan dengan melihat hilal. Ya, dengan sendirinya atau dengan persaksian yang lainnya. Ya. Persaksian yang lainnya terhadap ru'yah al-hilal. Au ikhbarihi bidzalika, atau pengkhabarannya tentang melihat hilal. Fa idza syahida muslimun 'adlun bi ru'yati hilal Ramadan sabata bi hadhihi syahadah duhulu sahri Ramadan. Apabila seorang muslim yang adil bersaksi dengan melihat hilal bulan Ramadan, maka dengan persaksian ini tetaplah masuknya bulan Ramadan. Liqouli ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, faman syahida minkumus sahra falyasumhu. Barang siapa di antara kalian melihat atau menyaksikan bulan Ramadan, maka berpuasalah. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan berdasarkan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitumuhu fasumu. Apabila kalian melihatnya, maka berpuasalah kalian. Wali hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, akhbartu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam bi ru'yati Ramadan. Aku mengkhabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan melihat hilal bulan Ramadan. Fasawmahu, maka Rasulullah pun berpuasa. Wa amara an-nasa bi siyamihi, dan memerintahkan manusia untuk berpuasa. Nah, dari ayat dan juga hadis yang kita sebutkan tadi, ya, ditetapkannya bulan Ramadan ini dengan melihat hilal, ya, baik melalui persaksian atau melalui berita tentang masuknya bulan Ramadan dengan melihat hilal tersebut. Nah, walaupun terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang persaksian ini, apakah mesti ya disaksikan oleh dua orang yang adil, ataukah cukup dengan persaksian satu orang yang adil. Sebutkan dalam kitab ini, apabila seorang muslim yang adil bersaksi melihat hilal Ramadan. Nah, ya, sebenarnya tidak ada khilaf. Ya. Di antara para ulama, bahkan sampai disebutkan ada tiga madhab, tiga pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan yang dianggap itu persaksian dua orang yang adil. Ya, baik untuk berpuasa atau untuk berbuka. Nah, baik masuk bulan Ramadan atau masuk bulan Syawal. Ini pendapat Imam Malik dan juga Al-Lais, kemudian Imam Al-Auza'i, Imam Al-Sawri, dan juga Imam Al-Syafi'i dalam salah satu pendapatnya. Nah, mereka berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Rasulullah SAW mengatakan, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah dikarenakan melihat hilal, dan berbukalah dikarenakan melihat hilal. Wansukulah, dan juga beribadah kurbanlah dikarenakan melihat hilal. Fa'in gumma alaikum fa'akmilu salasin. Dan apabila hilal tidak terlihat pada kalian, sempurnakanlah bilangan Syaban 30 hari. Nah, atau kalau hilalnya bulan Syawal, sempurnakan bulan Ramadan 30 hari. Fa in syahida sahidani muslimani fasumu wa aftiru. Apabila dua orang saksi muslim bersaksi tentang melihat hilal, maka berpuasalah kalian dan berbukalah kalian. Disebutkan dalam hadis ini, syahidani muslimani, dua orang saksi muslim. Nah, walaupun hadis ini ada sisi dhaif, akan tetapi ada hadis yang lain yang menguatkan, sehingga hadis ini bisa naik tingkatannya menjadi hasan li ghairihi. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan juga Imam Ad-Daruqutni. Nah, dari sahabat Haris ibn Hatib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ahida ilayna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nansika li ru'ya, wa illam narahu wa shahida shahida adlin nasaqna bi shahadatihima wa aqarrahu Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Nah, ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya telah menegaskan kepada kami supaya melaksanakan ibadah haji itu atau kurban dikarenakan melihat hilal. Ya, hilal bulan Dzulhijjah. Nah, kalau kami tidak melihatnya dan ada dua orang saksi yang adil yang melihatnya, maka kami melakukan ibadah haji atau kurban tersebut dengan persaksian keduanya. Ini pun ditetapkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ya. Sehingga dari hadis ini menyebutkan dua orang saksi, Muslim dan juga adil. Nah, pendapat yang kedua mengatakan yang dianggap itu kalau untuk berpuasa cukup satu orang saksi saja. Tapi kalau untuk berbuka, dua orang saksi. Nah, ini pendapat Imam Ahmad dan juga Imam Asy-Syafi'i dalam salah satu pendapat yang lainnya. Nah, dan juga pendapat Ibnu Mubarak. Ya. Mereka berdalil dengan hadis. Nah, Ibnu Umar yang kita sebutkan tadi. Nah, bahwasanya tara annasul hilal fa akhbartu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam inni ra'aitu, manusia melihat hilal, ya, sedang berusaha melihat hilal, maka aku khabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam aku melihatnya, kata Ibnu Umar. Fasoma wa amara bi siyamihi, Rasul berpuasa dan memerintahkan manusia untuk berpuasa. Ini dengan hadis ini sebagai mengatakan ini Ibnu Umar seorang diri yang mengabarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya melihat hilal, ya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa kemudian memerintahkan manusia untuk berpuasa, ya. Walaupun hadis ini dibantah oleh sebagian ulama, mereka menyatakan, nah, bahwasanya hadis ini dimungkinkan, ya, yang lainnya pun mempersaksikan dikarenakan ketika itu manusia mereka berusaha melihat hilal. Nah, bisa jadi yang mengkhabarkan itu bukan hanya Ibnu Umar saja. Yang lainnya pun bisa jadi mengkhabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya melihat hilal. Baik. Pendapat yang ketiga mengatakan cukup persaksian satu orang saja. Baik untuk berpuasa ataukah untuk berbuka, ya, baik untuk Ramadan atau untuk Syawal. Nah, ini pendapat Abu Tsaur dan juga Ibnu Hazm dan juga Imam Asy-Syaukani. Ya. Berbeda dengan hadis Ibnu Umar yang disebutkan tadi. Ya, kemudian mereka mengkiaskan, ya, dengan Syawal. Dengan waktu berbuka. Nah, ini pendapat Imam As-Sunani rahimahullahu taala. Ya. Tapi wallahu alam pendapat yang rajih, ya, dari tiga pendapat ini, pendapat yang mengatakan ditetapkannya bulan Ramadan ataupun bulan Syawal dengan persaksian dua orang Muslim yang adil yang melihat hilal, ya, berdasarkan hadis yang kita sebutkan sebelumnya. Nah, ini pendapat yang rajih, insya Allah. Fa illam yural hilal, apabila hilal tidak terlihat. أو لم يشهد مسلم عدل برؤيته, atau tidak ada seorang Muslim yang adil yang mempersaksikan melihatnya, وجب إكمال عدة شعبان ثلاثين يوما, maka wajib menyempurnakan bulan Syaban 30 hari. Nah, muncul pertanyaan, Kalau seandainya tanggal 29 Ramadan, tanggal 29 Syaban, berusaha untuk melihat hilal. Nah, ternyata hilal sudah terlihat. Mungkin dikatakan mendung dan sebagainya. Dan tidak ada orang yang menyaksikan bahwasannya melihat hilal. Tapi misalkan, sebagian mereka mimpi bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyatakan besok jatuh satu Ramadan, misalnya. Apakah mimpi ini diterima ataukah tidak? Maka jawabannya berdasarkan hadis yang kita bacakan tadi, penetapan bulan Ramadan itu apakah dengan melihat hilal, secara langsung, ataukah dengan menyempurnakan bulan Syaban menjadi 30 hari. Adapun melalui mimpi, 29 berusaha melihat hilal dan terlihat. Kemudian dia bermimpi bertemu Nabi SAW menyatakan besok adalah satu Ramadan. Maka ini tidak bisa dijadikan sebagai patokan. Tidak bisa dijadikan sebagai hujah bahwasanya besok jatuh satu Ramadan. Tapi kembali kepada apa yang telah diajarkan oleh Nabi SAW. Kalau sudah terlihat hilal, maka disempurnakan bulan Syaban menjadi 30 hari. Bagaimana kalau menggunakan alat untuk melihat hilal, seperti teropong atau lain sebagainya? Ini perkara yang dibolehkan. Boleh-boleh saja. Ini pun disebutkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimallahu ta'ala. Menggunakan alat peneropong misalkan. Untuk lebih bisa melihat hilal, ini tidak mengapa. Tapi bukan suatu kewajiban. Perkara yang mubah-mubah saja, silakan-silakan saja. Tapi bukan suatu kewajiban. Kenapa? Dikarenakan yang zahir dari sunnah Nabi SAW, ini bersandar kepada ru'yah, penglihatan yang biasa, bukan yang lainnya. Akan tetapi, kalau menggunakan alat-alat yang disebutkan tadi, kemudian melihat hilal, dari orang yang bisa dipercaya, maka ini pun bisa dijadikan sebagai patokan. Walaupun menggunakan alat-alat tadi. Yang jelas, ketika terlihat hilal, dengan cara bagaimanapun, apakah dengan mata telanjang langsung, ataukah melalui alat tadi seperti teropong dan yang semisalnya, maka ditetapkanlah masuknya bulan Ramadan atau tetapkan masuknya bulan Syawal. Rasulullah mengatakan, "Idza ra'aitumuhu fasumu, wa idza ra'aitumuhu fa'abtiru." Apabila kalian melihatnya hilal bulan Ramadan, maka berpuasalah kalian. Dan apabila kalian melihatnya hilal bulan Syawal, maka berbukalah kalian. Baik secara langsung sekali lagi atau melalui alat ketika melihatnya. Jadi kalau terlihat, maka masuk waktu berpuasa dan juga masuk waktu berbuka. Wala yasbut dukhulu sahri bi ghairi hadain al-amrayni. Dan tidak tetap masuknya bulan selain dengan kedua perkara ini. Ru'yatul hilal, yang pertama melihat hilal, au itmamu Sya'ban 30 yauman, atau menetapkan bulan Sya'ban 30 hari. Dengan dua cara ini, menetapkan masuknya bulan Apalagi sekali lagi yang terkait dengan ibadah-ibadah yang khusus seperti ya bulan Ramadan, bulan Syawal atau Zulhijjah. Nah, kalau tidak terlihat hilal, maka sempurnakan bulan menjadi 30 hari. Nah, ya. Saya sekali lagi. Nah, hisab sebenarnya dalam masalah ini tidak menetapkan dengan cara hisab. Ya. Nabi SAW membimbing, mengajarkan, lihat hilal atau kalau tidak terlihat, sempurnakan. Ya. Bulan menjadi 30 hari. Dan juga disebutkan dari tidak disebutkan dengan cara mimpi. Walaupun mimpinya bertemu Nabi SAW. Nah, ini bukan menjadi dalil, bukan menjadi hujah untuk menetapkan awal bulan. Nah, atau berakhirnya bulan tersebut. Nah, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi. Berpuasalah kalian dikarenakan melihat hilal. Ya. Dan berbukalah kalian dikarenakan melihat hilal. Kalau yang dilihatnya hilal bulan Ramadan, maka berpuasa. Nah, kalau terlihat hilal bulan Syawal, maka berbuka. Fa in gubbiya 'alaikum fa akmilu iddata sya'ban 30. Apabila tidak terlihat, nah, samar, tertutup, tidak nampak hilal bagi kalian, maka sempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Nah, muncul pertanyaan, kalau seandainya penduduk suatu negeri melihat hilal, nah, apakah melazimkan, mengharuskan pada negeri-negeri yang lainnya untuk berpuasa ataukah tidak? Ya. Misalkan di Arab Saudi melihat hilal, ya. Sementara di Indonesia belum melihat hilal. Apakah dengan terlihatnya hilal di Arab Saudi melazimkan, mengharuskan negeri-negeri yang lain untuk berpuasa ataukah tidak? Nah, ini menjadi khilaf yang syadid, ya, cukup besar. Nah, di tengah-tengah kaum muslimin, ya, bahkan sampai disebutkan sampai ada 8 pendapat dalam masalah ini. Nah, tapi di antara pendapat-pendapat tersebut yang paling kuat, ya, ada 3 pendapat. Yang pertama, pendapat yang mengatakan melazimkan negeri-negeri yang lain untuk berpuasa. Ya, ketika terlihat hilal di suatu negeri, maka mengharuskan negeri-negeri yang lain pun berpuasa. Ini pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, dan juga Imam Ahmad. Nah, Lais dan yang lainnya. Ya. Ini pun yang dikuatkan oleh Syaikhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala dalam majmu' fatwanya. Puji juga Al-Imam Asy-Syaukani dan juga Syekh Albani dan juga Syekh Ibn Baz rahmatullahi alaihim ajmain. Berdasarkan dengan hadis sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi. Ya, berpuasalah dikarenakan melihat hilal dan berbukalah dikarenakan melihat hilal. Dengan alasan ini sudah melihat hilal di negeri ini. Berarti yang lainnya pun hendaknya mengikuti. Nah. Dan kata Imam Asy-Syaukani, bahwasanya khitab ini, pembicaraan ini diarahkan kepada setiap kaum muslimin. Nah. Ya. Diarahkan kepada setiap kaum muslimin, sehingga ketika di suatu negeri benar-benar melihat hilal, maka hendaklah pada negeri-negeri yang lain pun mengikutinya. Nah, pendapat yang kedua mengatakan Ya. Tidak melazimkan, tidak mengharuskan pada negeri-negeri yang lain untuk berpuasa. Nah, dikarenakan terlihat hilal di suatu negeri, kecuali negeri-negeri yang sama antara matla'nya, tempat munculnya hilal. Ya, mungkin ada beberapa negeri yang satu matla' istilahnya itu. Nah, satu tempat, ya satu apa namanya wilayah munculnya hilal. Mungkin negeri-negeri tetangga berdekatan. Nah, ini satu matla'. Ya. Kalau negeri yang satu matla', nah, satu wilayah, ya, munculnya hilal, maka melazimkan. Misalkan berdekatan Indonesia dengan Malaysia. Indonesia melihat hilal. Nah, Malaysia satu matla' dengan Indonesia. Ya. Melazimkan negeri yang satu matla' ini untuk mengikuti ru'yatul hilal negeri tetangganya. Nah, ini madhab As-Syafi'iyah. Nah, ada dua pendapat. Dan juga salah satu pendapat Imam Ahmad dipilih oleh Ibnu Abdul Bar. Bahkan syaikhul Islam pun memiliki dua pendapat. Yang pertama tadi berpendapat menazimkan semua negeri, ya, untuk mengikuti ru'yah negeri yang melihat hilal. Nah, tapi dalam pendapat yang lain pun dalam kitab Ikhtiyarat, nah, beliau menyebutkan, ya, tidak melazimkan kecuali negeri yang satu matla' saja. Ini yang dipilih oleh Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i dan Syekh Ibn Saimin rahmatullah alaihim ajma'in. Mereka berdalil dengan hayat "Man syahida minkum as-sahra falyasumhu." Barang siapa di antara kalian menyaksikan bulan Ramadan, maka berpuasalah. Nah, ya. Dan yang tidak sama matla'nya, nah, dia tidak menyaksikan hilal tersebut. Baik secara hakikat, baik atau secara hukum. Ya. Sementara Allah Subhanahu wa taala mewajibkan bulan Ramadan bagi yang menyaksikannya. Nah, sementara yang tempat muncul hilalnya tidak sama, tidak sematlah, tidak dikatakan dia menyaksikan bulan Ramadan. Nah, dan juga dikarenakan Rasulullah mengatakan, berpuasalah dikarenakan melihat hilal dan berbukalah dikarenakan melihat hilal. Ya. Yeah. Rasulullah mengaitkan puasa dengan melihat hilal. Wa man yukhalifu man ra'ahu fil matal la yuqal innahu ra'ahu la haqiqatan wa la hukman. Ya. Dan barang siapa yang menyelisihi orang yang melihatnya dari si matla, berbeda matlanya, berbeda tempat munculnya hilal, maka tidak dikatakan dia itu melihat hilal, baik secara hakikat sebenarnya atau secara hukum. Nah, dan juga hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam Sahih Muslim, ya, bahwasanya beliau bertanya kepada Quraib. Nah, Ibnu Abbas bertanya kepada Quraib, ya, mata ru'al hilal wa kana bisyam, kapan melihat hilal Quraib ketika itu di negeri Syam. Ya. Kata Quraib, ra'ainahu lailatul Jum'ah. Kami melihat hilal di malam Jum'at. Ini kata Quraib yang berada di Syam. Wa qala Ibn Abbas, berkata Ibn Abbas, lakinna ra'ainahu lailatul Sabt. Akan tapi kami melihatnya pada malam Sabtu. Lihat. Ada perbedaan antara ru'yah hilal Quraib yang berada di Syam, ya, dengan Ibnu Abbas yang berada di Madinah ketika itu. Nah, lakin ru'aynahu lailatul Sabt. Aku melihatnya pada malam Sabtu. فلا نزال نسوم حتى نرى الهلال أو نكمل عدة. Nah, dan kami akan terus ya, berpuasa sampai kami melihat hilal atau menyempurnakan bulan Ramadan 30 hari. Faqala Qurayb, berkata Qurayb, afala taktafi bi ru'yati Muawiyah? Tidakkah engkau mencukupkan dengan ru'yahnya Muawiyah yang ada di Syam ketika itu? Nah, kata Ibn Abbas, la, tidak. Hakada amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah Rasulullah memerintahkan kepada kami. Ya, di sini disebutkan nah, perbedaan ru'yatul hilal Qurayb yang bersama dengan Muawiyah bin Abi Sufyan yang ketika itu menjadi khalifah di negeri Syam. Ya. Sementara Ibn Abbas nah, di negeri Madinah melihatnya di malam Sabtu. Ya, jadi perbedaan. Nah, dan ketika Qurayb mengatakan tidak kau mencukupkan dengan ru'yah Muawiyah di negeri Syam, ya, kata Ibn Abbas tidak. Begitulah yang diajarkan, diperintahkan Rasulullah kepada kami. Berpuasa dengan melihat hilal. Sementara di Madinah, terlihat hilalnya di malam Sabtu. Kami akan terus berpuasa. Nah, sampai kami melihat hilal bulan Syawal atau menyempurnakan bulan Ramadan 30 hari. Nah, sehingga saya lagi terjadi perbedaan ru'yatul hilal. Dikatakan tadi beda makna. Nah, yang ketiga, tidak melazimkan bagi penduduk negeri yang lainnya, nah, untuk mengikuti ru'yah hilal negeri yang lainnya. Kecuali, ya, hal itu ditetapkan oleh Imamul A'zam. Nah, penguasa yang besar. Ya. Kalau ditetapkan, maka melazimkan manusia semuanya. Nah, ikut berpuasa. Dikarenakan, sebagai mengatakan, li'annal bilad bihaqqihi kalbaladil wahid. Dengan negeri-negeri, ya, pada haknya seperti satu negeri. Nah. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala, wa amalun nas al-yawm ala hada wa huwa min an-nahiyat al-izdimaiyah qawlun qawi. Dan manusia sekarang ini mengamalkan pendapat yang ketiga ini. Kalau dilihat dari sisi istimaiyah, persatuan, maka ini ucapan yang kuat. Ya. Sehingga ketika pemerintah menetapkan, nah, penguasa menetapkan, ketika kita mengikutinya, nah, maka ini pendapat yang kuat dilihat dari sisi persatuan. Dan alhamdulillah, pemerintah kita pun, ya, tidak tergantung kepada hizab. Nah, mereka pun melakukan ru'yah, ya, melihat hilal. Nah, ya, di beberapa titik, ya, ditempatkan orang-orang untuk melihat hilal. Ya. Sehingga kalau keadaan pemerintah kita seperti itu, nah, cukup baik kita mengikuti apa yang ditetapkan oleh penguasa kita untuk menentukan satu Ramadan atau satu Syawal. Ya, ketika pemerintah melakukan sidang isbat misalkan, kemudian menetapkan Ramadan jatuh pada hari esok atau lusa, ya, kita mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh mereka. Nah, dan juga Nabi SAW ya, memerintahkan supaya kita berpuasa. Nah, bersama manusia yang lainnya. Dan berbuka bersama manusia yang lainnya. Nah, sumu yauma yasumun nas wa aftiru yauma yufirun nas. Berpuasalah di mana manusia berpuasa dan berbukalah di mana manusia berbuka. Ya. Barakallahu fikum. Ya, sehingga kalau dilihat dari sisi tadi persatuan, nah, dan juga hadis yang kita bacakan tadi, ya, tinggal kita mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh penguasa kita dalam menentukan satu Ramadan atau satu Syawal. Nah, sekali lagi dikarenakan mereka, nah, tidak mutlak berpatokan pada hisab. Mereka pun berpatokan kepada ru'yatul hilal. Ya. Sehingga cukup bagi kita untuk mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh mereka. Nah. Wa yasbutu inqida'u Ramadan bi ru'yati hilal sahri Shawal bi syahadati muslimaini adlaini. Dan ditetapkan selesainya bulan Ramadan dengan melihat hilal bulan Syawal dengan persaksian dua orang muslim yang adil. Fa illam yashhad muslimani adlani bi ru'yatil hilal, kalau seandainya tidak ada dua orang muslim yang adil bersaksi melihat hilal, wajaba ikmalu iddati Ramadan 30 yawman, wajib menyempurnakan jumlah bulan Ramadan menjadi 30 hari. Ya. Pendapat yang kuat telah dijelaskan tadi dalam masalah berpuasa, dalam masalah berbuka. Nah, ya, disyariatkan dua orang saksi yang adil. Nah, kenapa dikarenakan ketika misalkan satu orang dia merasa ragu, ya, atau jatuh kepada kesalahan, bisa dikuatkan oleh yang lainnya. Nah, ya, pendapat yang kuat, saya sebutkan tadi dalam masalah ini, saya mengatakan kalau dalam bulan Ramadan cukup satu orang saksi, tapi kalau bulan Syawal, dua orang saksi. Tapi pendapat yang kuat, Ramadan pun Syawal, nah, minimalnya dua orang saksi yang adil. Ya, berdasarkan hadis yang telah kita sampaikan sebelumnya. Yang ada hikmahnya tadi, ketika satu orang merasa ragu, dikuatkan oleh yang lainnya. Ya. Nah. Tayyibnya tabiyalahuna. Nah, insyaAllah tinggal satu masalah lagi dalam bab ini. Yaitu tentang niat dalam melaksanakan saum dan hukumnya. Nah, ada pertanyaan? Apa nak ke bawah HP? Bismillah. Tuan Ustaz mau bertanya, kita disyariatkan untuk memilih teman yang baik. Apakah ketika kita sudah mengetahui bahwa fulan itu tidak bisa jadikan teman yang baik, haruskah kita menjauhinya dan tidak mau duduk dengan bulan tersebut? Bagaimana menyikapi teman yang buruk tersebut? Nah, memilih teman ini termasuk di antara prinsip-prinsip Islam. Selektif di dalam memilih teman. Ya. Dikatakan Nabi SAW membuat permisalan antara teman yang baik, teman yang soleh, dengan teman yang jelek. Ya, teman yang baik diumpamakan oleh Nabi SAW seperti orang yang menjual minyak wangi. Kalau kita mendekatinya, kita akan mendapatkan beberapa faedah-faedah yang baik. Ya, apakah kita diberi hadiah minyak wangi cuma-cuma? Nah, ini satu keuntungan. Ataukah ya kita membeli minyak wangi tersebut. Ini pun satu keuntungan. Ya. Kita bisa memakainya, wangi tubuh kita, wangi pakaian kita. Atau minimalnya kita mendapatkan wangi yang enak ketika mendekati penjual minyak wangi tersebut. Nah, beda hanya dengan teman yang jelek. Rasulullah SAW mengumpamakan bagaikan seorang pandai besi. Ya, kalau kita mendekatinya, nah, ada beberapa kemungkinan-kemungkinan yang kurang baik bagi kita. Di antaranya bisa jadi percikan api tersebut, ya, membakar atau mengenai baju kita, pakaian kita, kemudian robek, nah, atau yang semisalnya. Kemungkinan yang kedua, walaupun pakaian kita selamat, misalkan tidak terkena percikan api, tapi kita mendapatkan wangi yang tidak sedap, ya, dari pembakaran tersebut atau perapian tersebut. Nah, sing selektif dan memilih teman termasuk di antara prinsip-prinsip Islam. Ya. Dan juga Nabi SAW mengatakan al-mar'u 'ala dini khalilih. Fala yandur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung kepada agama temannya. Sehingga hendaklah salah seorang di antara kalian melihat siapa yang menjadi teman dekatnya. Nah. Sehingga ketika seseorang mengetahui bahwa si fulan itu dia bisa dijadikan teman yang baik, nah, ya. Cuman perlu dilihat juga, nah, kenapa sebabnya tidak bisa dijadikan teman yang baik? Kalau seandainya dikarenakan tadi agamanya yang jelek, akhlaknya yang jelek, nah, ya, maka ya kita pun tidak menjadikan dia teman dekat kita. Nah, tapi kalau seandainya sebabnya, ya, dikarenakan, ya, teman ini tidak mengikuti apa yang kita inginkan, sehingga dicap sebagai teman yang jelek, nah, maka ya itu perlu dirinci, apa yang diinginkannya. Kalau diinginkannya perkara-perkara yang jelek, kemudian temannya tidak mengikutinya, bukan teman yang jelek seperti ini. Nah, ya. Atau dikarenakan temannya selisih paham, miskomunikasi dengannya, kemudian dianggap sebagai teman yang jelek, maka ini pun tidak seperti itu, ya, dalam menentukan teman yang jelek. Nah, ya, teman yang jelek, ya, lihat tadi, dari sisi akhlaknya jelek misalkan. Nah, atau dari sisi agamanya jelek. Nah, ya, barakallahu fikum. Adapun kalau terjadi, ya, persisihan di antara teman atau kita melihat kekurangan yang ada pada teman kita, ya, kekurangan yang masih bisa ditolerir, ya, yang namanya mungkin manusia terjadi pada kekurangan, kesalahan. Nah, maka kita juga tidak langsung memvonis teman itu teman yang jelek. Ya. Apalagi bimbingan Nabi SAW dalam masalah pertemanan, la yafruq mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Janganlah seorang mukmin laki-laki membenci mukmin perempuan. Ya. Apabila dia melihat suatu akhlak yang kurang disenanginya, dia ridha kepada akhlak-akhlak yang lainnya. Walaupun kata para ulama, hadis ini berkaitan dengan suami istri, tapi maknanya umum. Ya, berlaku juga dalam masa pertemanan. Ya, tapi kalau kita melihat suatu kekurangan yang ada pada teman kita, maka hendaklah kita mengingat kebaikannya kepada kita. Ya, mungkin ya teman ini pada suatu saat mengesalkan kita, menjengkelkan kita, membuat kita marah. Nah, tapi ingat, ya, hendaklah kita mengingat kebaikan-kebaikan teman kita ini. Nah, ya, mungkin dulunya dia banyak membantu kita, ya, dulunya banyak menasihati kita. Adapun yang namanya kekurangan pasti ada. Nah, pasti ada yang namanya kekurangan, namanya juga manusia. Ya, tapi ketika kita melihat kekurangan tersebut, maka hendaklah kita mengingat kelebihan-kelebihannya, kebaikan-kebaikannya. Rasulullah mengatakan tadi, la yafruq mu'minun mu'minah. Janganlah seorang mukmin laki-laki membenci mukmin perempuan. Apabila dia melihat suatu akhlak yang kurang padanya, ada kekurangan, maka dia ridho kepada akhlak-akhlak yang lainnya. Ya. Teman kita pun tadi kita sebutkan seperti itu, ada kekurangannya. Nah, tapi ketika melihat ada kekurangannya, kita pun melihat ada kebaikan pada teman kita ini. Jadi jangan sampai hanya satu kesalahan dari teman yang dilakukannya membuat kita marah, emosi, kemudian kita meninggalkannya, menjauhinya. Nah, padahal kalau diperhatikan banyak juga kebaikan-kebaikan teman kita itu yang dilakukan kepada kita. Ini dalam masalah pertemanan. Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau sebabnya benar-benar teman itu teman yang jelek, ya, suka mengajak kepada kejelekan. Nah, atau kalau kita duduk bersamanya, nah, membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan berhasil melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, maka kalau seperti ini keadaannya, maka hendak kita menjaga jarak dengannya. Nah, tidak dekat-dekat dengannya, tidak bergaul dengannya semacam itu. Ya, barakallahu fikum. Tapi kadang-kadang sebagian orang menganggap teman itu teman yang jelek hanya dikarenakan tadi, ya, berbeda pendapat dengannya, dianggap teman yang jelek. Nah, atau mungkin terjadi atau melihat suatu kekurangan yang ada padanya yang masih bisa ditolerir kekurangan tersebut, tapi dianggap teman yang jelek. Nah, sehingga perlu bijak dalam menyikapi masalah ini. Barakallahu fikum. Apalagi ya, teman-teman yang menyuruh kepada kekafiran, kesyirikan, kebid'ahan atau hizbiyah, maka hendaklah kita menjauhinya. Nah, apa hukumnya memasang kerincing di pintu gerbang supaya dapat terdengar jika ada tamu atau orang yang masuk? Apakah menyerupai lonceng yang dilarang? Kalau kerincing, ya, atau yang semisalnya, nah, yang seperti lonceng bunyinya, maka hendaklah dihindari. Mungkin bisa memasang yang lainnya, bel, nah, atau yang semisalnya. Dijauhi bunyi-bunyi seperti lonceng. Wallahu a'lam. Ini dikarenakan telah kita sebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya al-jaras mizmaru syayatin atau syaitan. Jaras lonceng itu merupakan musiknya syaitan, sulingnya syaitan. Ya. Sehingga dihindari bunyi-bunyi tersebut. Nah, baik bunyi nada dering HP, nah, ataupun ya bel-bel di rumah dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Subhanaka bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.